Mitra Bisnis Quick Kiangi berpandangan, pesatnya pertumbuhan sektor manufaktur di Tiongkok yang membutuhkan banyak tenaga kerja adalah hal utama yang mendasari kebijakan pemerintah China untuk mendorong terjadinya urbanisasi. Menurut Quick Kiangi, kebijakan itu adalah bagian dari rencana jangka panjang pemerintah Tiongkok yang tertata rapi serta seksama, sehingga arus urbanisasi itu tidak berdampak negatif bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta tak berdampak besar bagi kondisi sosial di perkotaan. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena urbanisasi di Tiongkok ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, urbanisasi di Indonesia berdampak negatif bagi kondisi sosial dan tata ruang di perkotaan. Nah, apakah itu diakibatkan oleh tidak adanya planning yang rapi seperti di China? Tanpa plan sama sekali kan serba liberal, apapun boleh gitu. Nah, sebab sistemnya bebas begini, diserahkan supply and demand, ya udah awur-awuran seperti ini. Lantas, jika para petani di Tiongkok menjadi pekerja di pabrik-pabrik, bagaimana caranya pemerintah China bisa mengantisipasi kesenjangan pengetahuan atas teknologi dari para petani itu, Pak Kwik? Oh, kalau mereka dipekerjakan pada industri ringan, itu cepat sekali. Itu tidak ada edukasi apa-apa, itu cuma keterampilan tangan dan itu kan ban berjalan. Setiap orang kan disuruh mengerjakan monoton hal yang sama terus. Jadi semuanya memang telah diplan secara seksama ya, Pak Kwik? Iya, betul. Terus menerus. Nah, apapun direncanakan secara sentral. Nah, apakah planning itu juga mencakup ketahanan pangan negaranya, Pak Kwik? Iya, memang. Kalau petani kecil-kecil pun mereka cukup memberi insentif, sangat diperhatikan. Kalau tidak, kan mereka sudah, itu 1,3 miliar. Kalau pangan itu tidak hati-hati, ya langsung kelaparan, kan? Buktinya kan tidak. Dan mereka sempat mengalami kelaparan luar biasa, loh. Sempat mengalami kelaparan luar biasa sehingga ketika ada reformasi dan overproduksi, karena trauma itu mereka memproduksi beras misalnya itu pokoknya sekenanya melimpah-limpah, overproduksinya tidak menjadi soal. Sampai mereka pernah mengalami suatu persoalan bagaimana menyimpan supaya tidak membusuk gitu kan, tidak berusak. Itu gunung yang tinggi-tinggi itu diberi lubang, dijadikan lemari es, dijadikan freezer, berasnya di situ. Sampai seperti itu, karena takutnya kekurangan pangan. Saya tidak tahu apakah kondisinya masih begitu. Mungkin sudah tidak lagi, karena segala sesuatu sudah well planned. Kan kita tidak pernah mendengar di sana ada kelaparan karena kekurangan pangan. Nggak pernah lagi, kan. Demikian Quick Kiangi, Benny Rahmadi, Pas FM.